pikirkan saat aku ucapkan bu untuk sunyia. Mampukah kau akui dirimu yang sejati yang selalu mengerti? Bukan sebuah hiburan di tengah keramaian yang ku mampukah kau tenangkan diriku yang dilanda kegelisahan? Ku ini penyendiri yang tak butuh keramaian, yang ku butuh satu cerita. Oh, engkau selalu tanyakan apa yang bisa membuat aku tenang. Mungkin hanya senyuman, mungkin hanya genggaman yang ku butuhkan. Cerita.